Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdul A'la ibnu Mushirin aw balaghani anhu, telah bercerita kepada kami Abdul A'la bin Mushir, Abul Mushir ad-Dimashqi. Nah, dia mengambil kunyah dari nama ayahnya. Barakallahu. Nah, boleh. Itu sering dilakukan oleh kebanyakan sebagian rawi, ya. Terkadang dia menamakan putranya dengan nama ayahnya sendiri atau kakeknya. Barakallahu. Nah, misal dia bernama barakallahu fikum Abdullah, bapaknya namanya Abdurrahman, nanti anaknya namanya Abdurrahman, iya, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman, barakallahu. Nah, terkadang dia menggunakan nama ayahnya sebagai kunyah, barakallahu fikum. Nah, sebagai bentuk ihtiram, ya, penghormatan, barakallahu fikum, terhadap orang tuanya. Nah, sehingga dia menjadikan tetap nama orang tua atau kakeknya itu terus, ya, ada dalam barakallahu fikum kehidupannya. Thiqatun fadilun, qala haddatsana Sa'idu bin Abdul Aziz. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abdul Aziz Abu Muhammad, yuqalu Abu Abdul Aziz. Nah, Sa'id juga sama mengambil nama bapaknya sebagai kunyah, Abu Abdul Aziz, barakallahu fikum. Dan antum akan lihat cukup banyak rawi-rawi yang seperti itu sanianya, ya. Yeah. Nama bapaknya itu dipakai sebagai nama putranya sendiri atau sebagai nama kunyahnya, barakallahu fikum. Nah, Ad-Dimashqi, thiqatun imamun, beliau thiqah dan juga merupakan imam. Sawahu Ahmad bil Auza'i, Imam Ahmad menyamakan, mensejajarkan beliau ini dengan Imam Auza'i, Sa'id ibnu Abdul Aziz Ad-Dimashqi. Nah, selevel dengan Imam Auza'i. Jadi kelasnya termasuk kelas yang tinggi barakallahu fiik. Nah, Imam Auza'i ma'ruf. Lakin ikhtalata fi akhirih. Tetapi beliau mengalami barakallahu fiikum na'am kepikunan pada akhir umur-umur beliau. An Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, Abu Shu'aib ad-Dimashqi. Barakallahu fikum. Naam, thiqatun. An Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Idris Al-Khawlani A'idhullah Ibnu Abdillah Ibni Amr A'idhullah bin Abdillah Ibni Amr. Naam. Imam kana alimus syam atau alimus syam ba'da Abi Darda. Beliau ini adalah ulama'nya negeri Syam setelah Abu Darda. An Abi Dharrin, dari Abu Dhar, Jundub bin Junada, sahabiyun jadil. Nah, hadis ini musalsal bisyaniyin, barakallahu fikum. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan hadza asyrafu hadis ahli Syam. Ini adalah hadis orang-orang negeri Syam yang paling mulia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah tabaraka wa ta'ala qala, Allah berkata. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi, barakallahu fikum. Naam. Baik. Di mana Rasul menyampaikan hadis dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Tetapi dia bukanlah bagian dari Al-Quran. Mereka para ulama berbeda pendapat tentang, barakallahu fikum, redaksinya, lafaz, ya, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, barakallahu fikum, annal matan wal ma'ana min indillah, matan dan maknanya itu dari Allah langsung. Wa dhahabal akhar, dan yang lain berpendapat barakallahu fikum annal lafat minan nabi wal ma'ana min Allah. Nah, redaksinya, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ada khilaf, barakallahu fikum, di kalangan mereka. Nah, al-muhim, barakallahu fikum, hadis qudsi ini termasuk hadis yang mulia, hadis yang agung, barakallahu fikum. Bahkan sebagian para ulama ada yang menyusun ya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis qudsi, di mana Nabi SAW menyampaikan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Qala, Allah mengatakan, ya ibadi, inni qad haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku sudah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan dia juga haram di kalangan kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Barakallahu. Nah. Ya ibadi innakum alladzina tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfirudz dzunuba wa la ubali. Allah juga mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan malam dan siang, atau siang dan malam, dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian itu. Aku tidak peduli selama kalian minta pengampunan dan itu jujur dan tulus, akan diampuni oleh Allah. Gak peduli sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau tobat dan serius, jujur, tulus, Allah tidak peduli, akan diampuni oleh Allah. Barakallahu fiik. Fastaghfiruni aghfir lakum. Hendaknya kalian minta ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Nah. Iya. Jangan malas untuk beristighfar. Jangan barakallahu fikum taswif. Saufa, nanti, kelak, esok. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal at-taubah, barakallahu fikum, al-mubasyarah, seorang itu harus bersegera, barakallahu fikum. Nah, iya. Tidak membiarkan dosa-dosanya itu menumpuk dan berlarut-larut. Walaupun kecil, kalau banyak dikumpul, lama-lama akan menjadi besar. Barakallahu fiik. Nah, iya. Gunung yang menjulang tinggi kokoh itu kan kumpulan dari pasir yang kecil-kecil. Begitulah dosa. Barakallahu fiikum. Kalau istimrar terus-menerus dilakukan, akan menjadi besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan teladan kepada kita bagaimana sikap beliau, orang yang sudah mendapatkan jaminan surga, orang yang sudah diampuni ya dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi dalam satu hari beliau beristighfar 70 kali, dalam sebagian riwayat 100 kali. Nah, barakallahu. Itu satu hal yang perlu kita barakallahu fikum ambil faedah darinya. Ya. Setiap hari seorang muslim itu harus merasa punya salah. Nah. Barakallahu fikum. Merasa punya dosa. Tapi kalau seorang muslim itu tidak punya rasa tersebut, maka yang ada adalah barakallahu fikum, dia akan tertipu ya, dia akan terlena. Nah, barakallahu fiik. Karena Allah yang mengatakan kita itu tiap hari, malam, siang pasti melakukan kesalahan. Kadang kita sadari, kadang tidak kita sadari. Barakallahu fiik. Nah, jadi istighfar itu harus terus, jangan pernah lepas dari lisan kita. Barakallahu fiik. Nah. Baik. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Allah juga mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar kecuali orang-orang yang aku kasih makan, maka mintalah makan kepada aku, aku akan kasih kalian makan. Nah, barakallahu. Iya. Memang seperti itu. Barakallahu fikum. Setiap hari kita lapar kalau kita enggak dapat makan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kadang bangun tidur saja sudah panik. Iya, kalau sudah terbiasa makan itu, barakallahu fikum. Nah, cari makanan. Baik. Dan Allah yang memberikan kita makanan tadi, barakallahu fikum. Maka mintalah makan kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Barakallahu fikum. Nah. Apalagi menyandarkan makan tadi kepada makhluk. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Takut sama bosnya, takut sama majikannya, barakallahu fikum. Ya, nanti saya makan apa kalau saya dipecat? Nah, ya. Kalau usaha saya bangkrut, ini saya makan apa? Barakallahu fikum. Nah, itu menunjukkan orang yang jahil. Ya, kalau dia salafi, miskin. Miskin ilmu, miskin iman, miskin akidah, barakallahu. Nah, dia takut tidak mendapatkan makan dari manusia, padahal yang ngasih dia makan adalah Allah, barakallahu. Nah, di sini Allah menyampaikan pesan untuk menyadarkan kepada kita agar jangan bersandar kepada manusia untuk, barakallahu fikum, ya, mengais rezeki, mencari sesuap nasi. Minta sama Allah. Manusia itu hanya sebab saja. Nah, belum tentu, ya, mereka bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, hatta walaupun kita mungkin mendapatkan, barakallahu fikum, limpahan makanan dari manusia, tapi kalau Allah tidak menginginkan kita kenyang, maka kita tidak akan kenyang. Iya. Nah, kita akan terus merasa lapar, terus merasa haus, barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang memberikan kekenyangan itu ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kenyang secara hissi dan kenyang secara ma'nawi. Barakallahu fikum. Nah, terkadang, barakallahu fikum, dua-duanya terkumpul. Terkadang hanya satunya saja. Ada orang yang bisa kenyang secara hissi dan ma'nawi. Artinya perutnya terisi dan dia merasa puas. Ya. Walaupun yang dia makan adalah, barakallahu fikum, nasi putih dengan garam. Terisi perutnya, tapi dia puas. Alhamdulillah, nikmat. Ya. Barakallahu fikum. Artinya dia dapat dua, kenyang hissi dan maknawi. Ada manusia yang cuma satu. Kadang yang dapat ada yang kenyang hissinya saja, tapi maknawi tidak. perutnya kenyang memang. Oh, nah, ya kelegean. Tapi dia tidak merasa puas. Makan sudah di restoran bintang 5. Iya, barakallahu fikum. Hidangannya itu kelas Eropa. Barakallahu. Nah, ini makanan apa ini? Enggak jelas rasanya. Dikatakan asin ya enggak, manis ya enggak, aneh. Nah, enggak puas. Barakallahu fikum. Padahal barusan dia gitu. Tapi tidak memberikan kepuasan. Berarti orang itu cuma dapat apa? Kenyang hissinya saja, tapi maknawi tidak. Itu banyak manusia-manusia seperti itu. Ini manusia-manusia yang miskin iman, ya. Miskin ilmu, barakallahu fikum, miskin keyakinan. Nah, seperti itu. Dia hanya dapat kenyang apa? Hissi saja, tapi tidak mendapatkan kenyang maknawi. Ada sebaliknya, warahmatullahi wabarakatuh, manusia-manusia yang secara hissi dia tidak mendapatkan kenyang, tetapi secara maknawi dia dapat. Nah, itu orang-orang mukmin yang sabar. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia belum makan 2 hari, tapi tidak merasakan kelaparan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia kenyang secara maknawi. Ya, bukan barakallahu fikum na'am dia tidak mau makan, tapi memang belum ada rezekinya, dia sudah berusaha mencari. Ya, barakallahu fikum. Sudah usaha. Ya, tapi belum dapat barakallahu fikum. Tapi dengan adanya iman, dengan adanya ilmu, dengan adanya yakin, lapar tadi tidak terasa. Barakallahu fikum. Nah, dan itu banyak terjadi barakallahu fikum pada masa-masa salafun saleh di kalangan para sahabat ketika mereka perang itu. Kunna na'kul jarad fi sab'i ghazawat dalam sebagian riwayat. Kami itu cuma makan belalang dalam 7 pertempuran besar. Kalau belalang itu secara logika bikin kenyang gak kira-kira? Antum makan sekarung belalang belum tentu kenyang kalau gak punya iman. Iya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Belalang, tahu ya belalang? Barakallahu fikum. Itu yang dimakan oleh mereka para sahabat selama masa perang. Barakallahu fikum. Iya, kalau satu orang satu karung, kalau satu orang satu belalang, pasukannya banyak, dibagi rata. Barakallahu fikum. Tapi itu bisa membuat mereka bertahan dalam 7 pertempuran. Iya, tempur itu barakallahu fikum bukan cuma teriak-teriak. Iya, tempur itu cuma bukan jalan-jalan long march begitu, bukan. Tempur ya, tempur ya. Lari. Barakallahu fikum. Na'am. Iya, kemudian menyabetkan pedang atau melemparkan tombak, menguras tenaga. Barakallahu fikum. Nah, kalau dengan logika enggak masuk akal pasukan sebesar itu bisa bertahan hanya makan belalang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Karena Allah yang kasih mereka kenyang. Kenyang secara maknawi. Nah, barakallahu ya. Baik. Sehingga jangan tertipu dengan barakallahu fikum ya. Sesuatu yang materi. Sesuatu yang barakallahu fikum ada wujudnya. Nah, belum tentu itu memberikan kita kepuasan. Barakallahu fikum. Karena yang memberikan rasa kenyang tersebut adalah Allah. Nah, sehingga minta kepada Allah, ya, jangan minta kepada makhluk. Makhluk itu hanya kita jadikan wasilah saja. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni nafsikum, wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya arin. Barakallahu fikum. Naam, tak berbusana. Ya. Seperti itulah kita ketika kita lahir dari barakallahu fikum rahim ibu kita. Tidak ada seorang pun yang lahir sudah menggunakan pakaian. Tidak ada. Lahir tahu-tahu sudah pakai sorban, pakai jubah, ya, sirwal, lengkap barakallahu fikum naam dengan kacamata hitam. Tidak ada. Iya. Nah, barakallahu fikum. Semua lahir dalam keadaan barakallahu fikum telanjang. Tidak berbusana. Kecuali orang-orang yang aku berikan mereka pakaian. Maka mintalah pakaian itu kepadaku, akan aku berikan kalian pakaian. Nah, barakallahu fikum ya. Sehingga yang pengen sekali punya baju haromain. Ya, lihat teman-teman yang kok lagi musim haromain ini, ya Allah. Buang sakunya, jangankan haromain. Ya, buat makan sehari-hari saja kurang. Minta sama Allah, ya Allah, haromain, ya Allah. Ya, jubah haromain, ya Allah, yang warna merah. Kayak punya ustaz. Misal, iya barakallahu fikum. Yakin, harus yakin, insya Allah Allah kasih. Iya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi 'abdin minkum lam yazid dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalangan kalian sampai terakhir, nah, Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti, barakallahu fikum, mereka adalah orang yang paling bertakwa hatinya di kalangan hamba-hamba Allah. Artinya seandainya dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat manusia terakhir, itu semua adalah orang-orang bertakwa, itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Enggak ngaruh. Ya, kalian semuanya bertakwa, Allah semakin kuat. Tidak. Nah, tetap ya, barakallahu fikum, Allah tidak dipengaruhi kekuatannya oleh ketakwaan kita. Nah, walau kanu, kata beliau, ala afjari qalbi rajulin lam yangkus zalika atau zalika min mulki syai'a. Dan seandainya juga manusia pertama sampai terakhir adalah manusia yang paling fajir, buruk, jelek, bobrok, rusak, ya semuanya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Nah, jadi kita baik, kita buruk, itu tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Barakallahu fikum. Nah, iya. Nah, itulah bedanya barakallahu fikum Allah dengan tuhan-tuhan yang lain. Kalau tuhan-tuhannya manusia selain Allah, ngaruh. Kalau yang nyembah dia banyak, kuat dia. Kalau yang nyembah dia sedikit, lemah. Nah, cemas dia. Kenapa ini? Ya, hamba-hambaku tidak lagi menyembah. Kekuatannya melemah. Nah, barakallahu fikum. Itu keyakinan mereka. Ya, Tuhan mereka itu kekuatannya dipengaruhi oleh para penyembahnya. Nah, itu menunjukkan ya, konsep ketuhanan yang ada pada mereka itu barakallahu fikum rusak. Nah, ya, tidak beres. Yang namanya ilah tidak akan dipengaruhi kekuatannya oleh para penyembahnya. Mau nyembah semuanya, manut semuanya, enggak ngaruh. Semuanya juga enggak menyembah, enggak ngaruh juga. Tetap itu baru yang asli, original. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang lain itu KW, ya, palsu. Barakallahu fikum. Tuhan-tuhan buatan manusia. Lau ijtama'u fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin minhum ma sa'ala lam yangkus dhalika min mulki syai'an. Nah, seandainya semua manusia itu berkumpul di sa'id. Sa'id itu adalah wajhul ardi wa zahiruha. Nah, yaitu permukaan bumi dan barakallahu fikum, ya, apa namanya, gundukan-gundukan yang ada di atasnya. Nah, seandainya semua manusia itu berkumpul dalam sebuah lapangan yang luas, kumpul semuanya masing-masing request, ya, permintaan, minta ini minta itu. Naam. Kemudian Allah kasih semuanya. Ya. Apapun yang mereka minta, barakallahu fikum. Itu tidak sedikit pun mengurangi barakallahu fikum kekuasaan Allah. Harta Allah tidak berkurang. Asy-syai' bi syai' yuzkar. Barakallahu fikum. Jadi disebutkan, tapi yunzor, ya, sanadnya ini Israili. Nam hadithu an bani Israil wala haraj. Nabi Sulaiman itu pernah barakallahu fikum minta izin kepada Allah untuk menjamu semua makhluk bernyawa satu hari saja. Nah, untuk ngasih makan semuanya, cobalah, ya, saking kayanya beliau, semuanya satu hari saja mau dikasih makan, begitu besar sudah hidangan sediakan. Barakallah. Nah, baik. Ternyata yang pertama antrian itu seekor ikan. Iya, barakallah. Nah, baik. Habis semuanya. Cuma dimakan satu ekor ikan tadi, hidangan tadi. Barakallah. Nah. Iya. Baik. Belum yang lain. Itu untuk menggambarkan bagaimana kekayaan Allah dan bagaimana kekayaan manusia. Raja sekaya apapun, ya, baru ngasih makan satu ikan saja wis entek. Barakallah itu. Padahal mungkin persiapannya 2 bulan, 3 bulan. Cuma dimakan sama satu jenis makhluk sudah, Pak, habis. Itu menunjukkan barakallahu fikum. Naam, kekayaan yang ada pada kita itu belum ada apa-apanya dengan apa yang ada pada Allah. Allah menggambarkan, seandainya semua makhluk itu semuanya ngumpul, minta semua kalian. Fadhal, minta apa? Kalian semua. Nah, mobil ini apa pokoknya, monggo silakan. Tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Menunjukkan Allah sangat kaya. Nah, barakallah. Baik. Kemudian kata beliau, Allah menggambarkan bagaimana, iya, permintaan tadi bagi Allah, illa kama yang kusul baharu ayyuhmata fihil khaitu ghamsatan wahidatan. Yang berkurang dari kekayaan Allah tadi, kekuasaan Allah tadi, dari semua permintaan kita, seperti, ya, sehelai benang yang dicelupkan satu kali ke dalam lautan. Nah, yang nyangkut itulah yang kita minta tadi. Artinya kan gak ngefek sedikit pun. Kita celupkan benang dalam air, kita tarik. Nah, yang nyangkut itu permintaan semua makhluk, ya, semua permintaan mereka dikasih itu cuma segitu saja yang hilang. Antum bisa, ya, bayangkan bagaimana kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan tidak pantas orang itu sombong dengan kekayaannya, ya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun Anda dinobatkan menjadi manusia terkaya di dunia selama satu abad, nah, belum ada apa-apanya kamu itu. Barakallahu fikum. Nah, iya. Baik, apalagi hanya baru punya pesawat terbang aja udah petandang petenteng. Padahal yang punya bapaknya juga, bukan punya dia. Abiku punya pesawat. Nah, barakallahu fikum. Iya. Penyombongan harta bapaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya ibadi innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum. Wahai hamba-hambaku, itu semua adalah amal-amal kalian. Aku jadikan, ya, untuk kalian. Artinya apa yang kita peroleh itu merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, maka hendaknya memuji Allah. Nah, ya, ketika kita mendapatkan kebaikan, barakallahu fikum, kelancaran, kemudahan, jangan lupa daratan, lupa lautan, ya, lupa diri. Nah, memuji Allah, alhamdulillah, ya, dimudahkan semuanya. Nah, jangan sombong dengan ilmu kita, jangan sombong dengan harta kita, jangan sombong dengan kedudukan kita. Allah yang memudahkan. Faman wajada ghaira dzalika fala yalumu illa nafsah. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan tadi, artinya yang dia peroleh adalah keburukan, ya, kejelekan, usaha, upaya ternyata gagal. Nah, maka jangan menyalahkan siapa-siapa, ya. Salahkan dirimu sendiri. Ya, barakallah. Nah, yang bisnisnya gagal, jangan nyalahkan si fulan, jangan nyalahkan si Alan. Saya yang salah. Ya. Yang jodohnya juga enggak dapat-dapat, jangan nyalahkan fulana, jangan nyalahkan fulan. Siapa yang salah? Kita yang salah. Ya. Yang enggak naik kelas juga jangan nyalahkan siapa-siapa. Ustadznya itu enggak becus bi. Iya, nah. Para musyrifnya itu yang payah, ya. Pondoknya yang seperti ini. Barakallah, itu tidak benar. Siapa yang salah? Ya, kita sendiri. Itu Allah yang ngomong loh, bukan saya. Kalau kamu mendapatkan keburukan pada dirimu, jangan mencela siapa-siapa, kecuali siapa? Dirimu sendiri, ya. Main futsal kakinya patah, jangan nyalahkan siapa-siapa, ya. Nah, salahkan dirimu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ya, terlalu semangat mainnya, tidak hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, sebelum menyalahkan orang lain, ya. Siapa tahu banyak dosa. Barakallahu fikum. Nah, ya, kalau patah, tapi insya Allah jangan. Ya, yang sering terjadi paling kakinya berdarah, ya, jempolnya pesok. Barakallahu fikum. Naam, ya, bengkak kakinya. Jangan nyalakan siapa-siapa. Ya, salahkan diri kita sendiri. Baiklah. Nah, Allah musta'an. Waalaikumsalam. Kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatha bihadzal hadits jazz jalasa ala rukbataihi. Adalah Abu Idris Al-Khawlani ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau langsung berlutut. Nah, karena saking agung dan mulianya hadis ini, seolah-olah beliau barakallahu fikum benar-benar tiada daya dan upaya, merasa lemah dan tidak mampu. Kalau sudah baca hadis ini, itu yang beliau lakukan, berlutut langsung. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Nabtahi bihadzal qadar. Untuk syarahnya semoga dimudahkan pada pertemuan berikutnya. Nabtahi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.